Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. إخواني أعزائي وأعزكم الله جميعا, kita lanjutkan kajian Kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas satu poin dari barakallahu fikum sikap ahli sunnah wal jamaah, khususnya dalam menghadapi para khawarij, ya, para pemberontak, para teroris, dan juga masuk di dalamnya adalah para penjahat, begal, rampok, atau yang semisal dengannya, para kopi. Nah, Mas Agung ikut kemarin? Tidak ikut. Abu Hafid ikut. Gimana sikap ahlu sunnah ketika berhadapan dengan orang-orang khawarij, perampok atau yang semisal dengannya? Abu Hafid tidak nyambung. Bukan menyikapi penguasa. Ya, untuk khawarij, untuk perampok, untuk begal, bagaimana sikap ahlu sunnah? Terus. Nah, ya, sikap ahlu sunnah adalah diizinkan bagi kita untuk membela diri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Seandainya barakallahu fikum ketika kita membela diri, penjahat-penjahat tersebut mati di tangan kita, maka kita tidak berdosa. Barakallahu. Selama kita memang tidak ada niatan untuk menghabisinya nyawanya. Kita cuma niat membela diri, ya qadarullah memang ajalnya dia sampai di situ. Ya, kita sekedar nangkis saja serangan dia, baru sentil sekali telinganya sudah mati dia orang. Nah, kita cuma nyentil saja, mati. Barakallahu fikum. Maka kita tidak berdosa, ya. Barakallahu fikum. Karena kita niatnya untuk membela diri. Kecuali kalau kita niatannya untuk apa? Menghabisinya nyawanya, barakallahu fikum. Nah, maka di situ ada nanti bab barakallahu fikum yang namanya al-qatl al-amd, barakallahu fikum. Nah, tapi kita berniat membela diri, kemudian dia mati, maka tidak ada dosa bagi kita. Begitu juga ketika kita membela diri, kita yang mati. Maka apa yang terjadi, apa yang kita dapatkan, yaitu syahid, ya, man barakallahu fikum kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh untuk membela hartanya, kehormatan jiwanya, maka dia syahid, barakallahu. Seandainya walhamdulillah dalam kejadian itu tidak ada yang mati, penjahatnya ataupun kita, tapi penjahatnya kabur, barakallahu fikum, maka kita tidak diperkenankan untuk mengejarnya. ya, atau melacaknya barakallahu. Nah, karena hal itu adalah tugasnya pemerintah atau pihak yang barakallahu berwenang. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu kemarin poin yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita masuk poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wala nashhadu ala ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bijannatin wala narin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kami, kita ahlus sunnah, sepakat tidak mempersaksikan dari kalangan ahli kiblah, yaitu umat Islam ini, menjadi penghuni surga atau penghuni neraka dengan sebab amalan yang dia amalkan. Barakallahu fiik. Narju li salihi wa nakhafu alaihi. Tetapi sikap kita adalah apa? Narju. Kita hanya bisa berharap bagi orang-orang yang saleh akan menjadi ahlul jannah, dan kita khawatir, takut bagi orang-orang yang taleh, yang jelek akan menjadi ahli neraka. Barakallahu. Itu prinsip ahlus sunnah. Ya. Tidak diperbolehkan untuk memastikan, mempersaksikan fulan ini ahlul jannah, fulan ini ahli nar. Nah, tidak boleh. Ya. Dengan amal apapun yang dia miliki, yang dia lakukan, barakallahu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita melihat masya Allah perjalanan hidup orang ini bagus sekali. Iya. Barakallahu fikum, sejak lahir masya Allah di dalam keluarga yang barakallahu fikum saleh. Naam. Barakallahu fikum, di lingkungan pondok pesantren anaknya juga masya Allah sejak kecil baik terus masya Allah, ya, sampai besar, sampai dewasa barakallahu fiik tetap menjadi orang yang soleh. Kemudian dia meninggal dalam keadaan yang soleh juga. Nah, seperti ini barakallahu fiik tidak kita tidak bisa memastikan, ya, Kiai Fulan itu pasti masuk surga, Habib Fulan itu masih masuk surga, gitu ya, tidak bisa. Barakallahu fiik. Nah, ya walaupun kita tahu perjalanan hidupnya itu masya Allah bagus semua itu, nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, ketika dia meninggal dalam keadaan yang bagus juga, tidak diperbolehkan. Al-Sunnah mengatakan tidak diperkenankan bagi kita untuk memastikan Syekh Fulan itu pastilah jadi ahlu surga. Syekh bin Baz pasti masuk surga, atau Imam Syafi'i pasti masuk surga, Imam Malik pasti masuk surga, itu menyelisih akidah ahli sunnah. Ya, apalagi para habaib, habib-habib pasti masuk surga, itu menyelisih akidah ahli sunnah. Barakallah. Terus yang benar bagaimana Ustaz? Sebagaimana katanya Imam Ahmad, kita harapkan orang-orang soleh ini menjadi ahlul jannah. Kita harapkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, iya, dan para imam-imam ahlus sunnah yang lain menjadi ahlus surga. Itu harapan kita. Nah, amin kawan ya. Begitu juga barakallahu fikum dengan ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin. Ya. Yang mati dalam keadaan maksiat barakallahu fikum, kita tidak diperkenankan juga untuk memastikan. Iya, pulang itu pasti masuk neraka, matinya masih dalam keadaan mabok. Iya. Overdosis, barakallahu fikum, atau gara-gara bunuh diri. Iya, itu pasti masuk neraka. Itu juga tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, terus yang benar bagaimana? Kalimatnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kita khawatir orang ini ya su'ul khotimah. Akhir kehidupannya itu jelek. Khawatir kita ini dia dimasukkan Allah menjadi ahli neraka. Kenapa ya kawan? Karena memang yang bisa memastikan menjadi ahli jannah atau ahli nar itu hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita tidak mengetahui memang akhir hidup seseorang. Kita hanya melihat secara zahir kan. Secara batin kan kita tidak tahu. Apakah memang dia secara batin barakallahu fikum mengakhiri kehidupannya dengan baik. Bisa jadi secara lahiriah bagus. Tapi batinnya jelek. Begitu juga orang secara lahiriah barakallahu fikum buruk. Iya matinya itu. Tapi secara batin bagus. Barakallahu fikum. Ya, khususnya dari kalangan barakallahu fikum ahli kiblah, dari kalangan orang Islam. Nah, barakallahu fikum. Karena di sana ada hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk mengampuni orang-orang yang dosanya dibawa ke kesyirikan. Sebanyak apapun dosanya. Selama dia masih Islam, pasti ada peluang pengampunan dari Allah. Barakallahu fiik. Nah, dia bisa jadi dia diampuni oleh Allah dan langsung masuk ke dalam jannah. Sehingga tidak diperkenankan bagi kita ya, ahli sunnah wal jamaah untuk memastikan fulan bin fulan ahli surga, fulan bin alan ahli neraka. Itu akidah ahli sunnah. Barakallahu. Amin ikhwan. Tapi tadi kita hanya berharap atau khawatir. Kecuali apa? Ada nas dari wahyu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah yang memang menyatakan secara tegas dia adalah ahlul jannah atau ahlun nar. Iya, maka ya kita mengikuti keterangan dari nas tersebut. Ada atau tidak ada? Ada orang-orang yang ketika masih di dunia sudah dapat jaminan menjadi ahlul jannah. Iya, seperti 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa lagi terus? Hah? Talha bin Ubaidillah, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Naam, itu di luar nas. Yang dalam satu nas yang 10 ini siapa lagi? Pak Gun? Ubaidah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, siapa lagi? Masih kurang 3. Ah, Zubair ibnul Awam, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Nah, ini dalam satu nas. Iya. Ada Ukasyah bin Mihsan. Iya, yang ketika minta kepada Rasul, Allahumma ja'alani minhum, masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan adab. Bilal. Iya, barakallahu fikum. Kemudian siapa lagi? Person-person dulu. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Tadi disebutkan siapa? Barakallahu fikum Fatimah. Iya, barakallahu fikum. Naam. Itu ada nasnya. Maka karena ada keterangan dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, ya maka kita katakan mereka menjadi ahlul jannah. Iya, barakallahu fikum. Karena ada keterangan yang tegas. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada tokoh di Indonesia yang salah dalam memahami keterangan Imam Ahmad di sini. Mungkin antum ada yang tahu orangnya. Tokoh ini mengatakan kalau Nabi Muhammad itu tidak ada jaminan surga. Ya. Salah kalau mengatakan Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Kita tidak boleh memastikan seorang itu menjadi ahli jannah. Itu akidahnya ahlus sunnah, ya. Naam. Nabi sendiri pernah mengatakan, "La yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi." Salah seorang di kalangan kalian itu tidak akan masuk ke dalam surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Begitu juga anda wahai Rasul. Iya, saya juga. Tidak ada jaminan saya masuk surga. Ada yang pernah dengar? Siapa pak? Aduh, tahu orangnya siapa? Hah? Ahsanta. Iya. Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab, pakar tafsir Indonesia, dan pernah menjadi menteri, ya, barakallahu. Itu salah satu pernyataan beliau yang sangat menggegerkan dunia Islam. Nah, ya, sedunia itu, barakallahu. Hatta yang namanya barakallahu fikum Nahdiyyin Asy'ari enggak sampai seperti itu ngomongnya, ya. Nah, kalau para habaib dengar kayak gitu bisa marah, ya. Embahnya digituin. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ini fatal, ya. Barakallahu fikum, sebuah pernyataan yang barakallahu fikum kufur. Nah. Iya. Masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita katakan ada jaminan masuk surga, nabinya sendiri enggak dijamin. Itu namanya barakallahu fikum. Ya, sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Ya, barakallahu fikum. Nah. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ya. Tentunya beliau yang nomor satu telah mendapatkan jaminan menjadi ahlul jannah. Barakallahu fikum. Naam. Beliau yang mendapatkan gelar Khalilullah. Khalil itu apa? Rasa cinta ke tingkatan, ya, kekasih yang paling tinggi. Khalil. Naam. Yang ada nasnya cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Naam. Masa yang barakallahu fikum yang Allah cintai saja masuk ke dalam jannah, sedangkan yang sampai tingkatan khalil tidak masuk ke dalam jannah, tidak ada jaminan barakallahu fikum, itu sesuatu yang mustahil. Nah, iya. Barakallahu fikum. Beliau yang mengatakan ana awaluman nataqa hilaqal jannah. Sayalah yang pertama kali mengetuk pintu surga agar supaya ahli surga itu bisa masuk ke dalamnya. Kalau enggak diketuk sama Nabi, yang lain enggak bisa masuk. Nah, itu maksudnya apa? Apa itu bukan menunjukkan beliau jaminan? Beliau yang nomor satu justru. Sebelum Nabi-Nabi yang lain. Iya. Barakallahu fikum. Nah, entah dari mana beliau dapat pemahaman seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Nah, sangat disayangkan. Ya, dengan ketokohan beliau, dengan gelarnya barakallahu fikum tayyib yang mentereng seperti itu, barakallahu fikum, sangat disayangkan kalau barakallahu fikum muncul pernyataan yang demikian. Barakallahu fikum. Pernah dengar enggak? Pernah dengar, ya? Mas ini belum pernah. Nah, ada itu dalam wawancara. Barakallahu fikum. Dalam wawancara terbuka barakallahu. Nah, iya. Ketika ada MC-nya yang bertanya, bagaimana ini kan Rasul kan telah mendapatkan jaminan surga. Kalau orang-orang kayak kita gini mungkin enggak, Pak, mencapai posisi seperti itu. Nanti dulu kata dia. Iya. Kata siapa Nabi Muhammad dapat jaminan surga? Wah, itu bahaya barakallahu. Nah, iya. Salah. Ya, barakallahu. Nah, keterangannya disebutkan oleh Imam Ahmad di sini untuk manusia-manusia, orang-orang yang memang tidak ada keterangan dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, dia menjadi ahlul jannah. Adapun bila ada keterangan dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, dia termasuk ahlul jannah, maka kita katakan dia adalah orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Begitu juga ketika ada keterangan barakallahu fikum tayyib dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, orang tersebut adalah ahlunar, maka kita katakan dia adalah ahlunar. Iya, seperti Abu Lahab, Abu Jahl, barakallahu fikum dia. Kemudian siapa lagi? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Tahu nama ini? Hah? Siapa, Pak Cip? Iya, kenapa itu? Nah, jadi sebelumnya barakallahu fikum orang-orang Quraisy Mekah itu masih di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ya, hanif, agama yang hanif lurus. Tokoh inilah yang merusaknya. Ya, Amr barakallahu fikum Ibnu Luhai Al-Khuzai. Dia termasuk tokoh masyarakat, orang yang alim, orang yang barakallahu fikum didengarkan, ya. Nah, dia ini berdagang ke Syam. Nah, di perjalanan dia melihat ada beberapa kaum yang masih melakukan penyembahan terhadap berhala. Dia tertarik, ini model ibadah ritualnya bagus juga ya. Lu gitu ya, ada sembah-sembah, baca-baca mantra-mantra apa. Enak juga kayaknya ibadah kayak gitu. Dia tertarik barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum syaitan melihat, wah ini kayaknya ada peluang ini. Dia sudah mulai tertarik dengan peribadahan terhadap berhala. Masuklah ke dalam mimpi Amr bin Luhai. Nah, di mimpi itu ditunjukkanlah oleh syaitan posisi berhala klasik yang sangat kuno. Apa itu? Berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Bayangkan. Ya, itu sudah berapa ribu tahun. Nah, hilang berhala itu. Lat, apa nama berhalanya? Wala tadarunna waddan suwa'an yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada lima berhala ini. Nah, sama setan dikasih tahu posisi lima berhala ini. Kuat di sini, suwa di sini, di sini. Dia bangun. Bengong. Tapi mimpi itu kayaknya nyata sekali. Iya, barakallahu fikum. Ada benda-benda antik pada masa kuno yang diibadahi. Akhirnya dia penasaran. Gak ada salahnya untuk mencoba. Nah, dalam perjalanan dia mencari itu. Iya, digali sama dia, bener. Lah, ini bener ini. Iya, nah, benda antik kuno barakallahu fikum dan ada mistisnya juga. Iya, barakallahu fikum. Cari lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dapat semua. Nah, seneng dia. Bangga barakallahu fikum. Ini benda antik zaman ya, munzu zaman. Nah, barakallahu fikum. Dia yang menemukannya. Barakallahu fikum. Baik, dan pulang kampung mengatakan sembahlah benda-benda ini. Ini benda memiliki kekuatan power, ya, mistis yang luar biasa. Tentunya jelas setan akan menghiasi benda-benda tadi seolah-olah memang memiliki apa? Kekuatan magic dan gaib. Nah, sudah dibawa dimasukkan ke dalam Ka'bah. Setelah itu koleksi patung-patung berhala semakin lama semakin bertambah. Sampai ada 360 koleksi patung berhala dimasukkan ke dalam Ka'bah. Barakallahu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Mekah, dibongkar Ka'bah, isinya patung-patung berhala tadi. Dapat Watswa, Yagus dan Ya'uk dan Nasr. Loh, kok bisa sampai di sini patung itu? Itulah ceritanya. Ya, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Rasul mengatakan, saya mendapatkan visual dari Allah Subhanahu wa taala melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menarik ususnya yang buyar di dalam neraka. Barakallahu. Nah, inilah yang merusak fitrahnya orang-orang Quraisy. Semenjak saat itu mereka demen dengan yang namanya berhala. Walaupun juga masih tetap doa kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Karena ada keterangannya, maka kita barakallahu fikum mengikuti. Kita katakan Amr bin Luhai Al-Khuzai termasuk ahli neraka. Karena ada keterangannya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Sehingga barakallahu fikum bisa kita simpulkan bahwasannya untuk mentakyin seseorang menjadi ahli jannah ataupun ahli nar itu ada dua macam. Yang pertama, takyin secara umum. Ya, takyin itu artinya memastikan seorang itu menjadi ahli surga atau ahli neraka. Ada dua bentuknya. Yang pertama, mentakyin atau memastikan secara umum. Barakallahu. Nah, yaitu kita tidak menunjuk person atau individu tertentu, tapi dengan sifat. Ya. Seperti kita katakan orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya kan? Adalah ahlu surga. Barakallahu. Nah, orang yang bertakwa, orang yang muhsin adalah ahlu surga. Tapi kita tidak menunjuk siapa orangnya. Ini boleh. Iya. Atau barakallahu fikum ahli nar. Iya, barakallahu fikum. Kita katakan orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka dia akan menjadi ahli neraka. Nah, itu juga boleh. Artinya mentakyin secara umum, tidak menunjuk person atau individu. Barakallahu. Ini di barakallahu fikum diizinkan dan itulah di antara uslub Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Nah, barakallahu. Yang kedua, ta'yinul khas. Memastikan secara khusus, yaitu menyebutkan nama. Nah, individu barakallahu fikum atau person tertentu, ya, fulan ahli surga, ummu fulan ahli surga, ya, fulan ahli neraka, bin fulan ahli neraka. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan kecuali ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk apa? Mentakyin, menunjuk orang secara person, individu menjadi ahlu jannah atau ahlu nar. Barakallahu fikum, tidak diperbolehkan kecuali ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu. Nah, gitu ya. Ini rincian bisa didapatkan dari keterangannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Catat juga itu ya, rujukannya. Nah, jangan bilang dari saya ya. Saya cuma menyampaikan saja. Itu keterangan dari Syekh Al-Utsaimin barakallahu fikum secara ringkasnya dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Sudah pernah belajar belum? Belum. Nah, insyaallah ba'dai setelah kitab-kitab masalah tauhid selesai, nanti kita bahas kitab masalah akidah barakallahu fikum. Baik. Kemudian tadi barakallahu fikum adapun sikap yang diizinkan adalah hanya harapan atau rasa hawa khawatir. Untuk orang-orang yang memang secara lahiriah kita lihat dia ini memang secara sifat ahli jannah, yang ini secara sifat ahli nar. Secara person kita tidak diperkenankan memastikan, tapi hanya berharap atau khawatir. Nah, selanjutnya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, waman laqiyallaha bidzambin yajibulahu narun annaru taiban ghaira musirrin alaih fa innallaha yatubu alaih. Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka, tapi dia telah bertobat dan tidak terus-menerus melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Barakallahu fikum. Nah, sebesar apapun, ya, lau ataitani bikurabil ardi khataya, kata Allah, la ataituka ya biqurabil arbi maghfiratan. Seandainya anak Adam kamu datang menemuiku membawa dosa sebesar atau sepenuh bumi, semuanya bumi ini penuh difulkan dengan kesalahan, barakallahu fikum, sayyid, kemudian iya engkau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka niscaya aku akan membawa untukmu pengampunan yang juga sepenuh bumi. Barakallahu fikum. Nah, sayyid, sehingga apapun dosa yang dia lakukan, barakallahu fikum, kalau dia sempat untuk bertobat sebelum mati, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting tobatnya, tobat yang nasuha, tobat yang serius, bukan tobat-tobatan atau tobat sambel namanya, barakallahu fikum. Ya, tahu tobat sambel ya, makan sambel gitu, pedes, berhenti, pedesnya hilang, makan lagi, gitu pak ya. Nah, tobat sambel juga seperti itu. Ya, berhenti sebentar, habis itu melakukan lagi, barakallahu fikum. Baik, insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, walaupun syirik ustaz. Ya, saya itu dulu mantan dukun. Naam, ya, dukun terkenal, barakallahu fikum. Seperti siapa? Siapa dukun terkenal yang tobat? Si siapa? Joko Budu, ya kan? Barakallahu fikum. Hah? Sekarang udah pinter. Barakallahu fikum. Iya. Nah, syirik besar itu. Iya, barakallahu fikum. Ngajari manusia, barakallahu fikum, nyembah setan, jadi pengabdi setan. Nah, dia juga pengabdi setan, tapi tobat sebelum mati diterima. Terus bagaimana dengan ayat ustaz, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang dibawanya. Kan keterangan ayatnya jelas, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa di bawahnya. Nah, berarti para dukun-dukun ini gak diterima tobatnya. Gimana Mas Bintang jawabannya? Benar gak pemahaman seperti itu? Ini pernah kita jelaskan. Ada yang memahami seperti itu, ada. Jadi dia mengatakan dukun-dukun itu, ya, orang-orang yang ngajari manusia jadi pengabdi-pengabdi setan, nah, gak akan diterima tobatnya. Ahli neraka sudah mereka itu. Karena apa? Dosanya syirik, tidak akan diampuni oleh Allah. Mas Hilmi, benar enggak pemahaman seperti itu? Enggak benar. Tuh, ayatnya jelas. Lah iya, walaupun tobat katanya dia. Dengan dasar ayat tadi, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Jelas kan? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Berarti ya, orang-orang yang syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah. Nah, Mas Agung. Hah? Terus ayat ini gimana keterangannya? Jelas gitu, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, itu bapak yang di belakang pintu. Pak, siapa namanya, Pak? Yang peci hitam? Namanya siapa, Pak? Pak siapa? Pak Badri. Ya, Pak Badri. Gimana, Pak? Benar enggak itu pemahaman? Salah. Terus ayat tadi? Kurang. Ada nya itu. Pak Safari, tapi sudah lumayan. Ah, ya gimana? Nah, Pak siapa? Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Kurang dikit. Penekanannya kurang. Bu Faruk, maksud ayat ini seperti apa? Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, itu yang ingin diperjelas biar enggak salah paham. Iya, maksudnya tidak mengampuni dosa syirik itu seperti apa? Sehingga orang yang tobat barakallahu fikum dari kesyirikan itu bisa tidak dimasukkan dalam kategori ayat ini. Labas. Jadi maksudnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati dalam keadaan belum bertobat. Iya, itu keterangan dari Ibnu Taimiyah yang pernah saya nukilkan. La yajuzu hamlu hadhil ayat, tidak diperkenankan membawa ayat ini ala man taba qabla mautih. Tidak diperkenankan membawa ayat ini untuk orang yang sudah bertobat sebelum meninggal. Artinya ayat ini maksudnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati masih membawa dosa syirik. Artinya dia belum bertobat. Ya, dari kesyirikannya dan mati membawa dosa tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun orang-orang yang sempat bertobat sebelum mati, ya, malam yugharhir namanya, apa itu? Sebelum sakarat. Nah, kalau sudah sakarat sudah lewat masanya. Ya, sebelum dia sekarat sudah sempat bertobat, ya diampuni. Dengan keterangan sekian banyak dalil, innallaha yaghfiru dunubah jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua jenis dosa. Nah, tidak terkecuali apapun. Dan contoh-contoh secara sejarah juga banyak. Iya. Seperti penyihirnya Fir'aun. Itu apa enggak pengabdi setan itu? Diterima enggak tobatnya? Kan diterima kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, barakallahu fikum, sahabat-sahabat yang tadinya musyrik. Kan tadinya musyrikin. Iya. Kemudian barakallahu fikum justru mendapatkan jaminan menjadi ahlul jannah. Nah, kalau pemahamannya seperti orang tadi barakallahu fikum, enggak masuk semua. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab, ya. Sehingga maksud dari ayat seperti yang dijelaskan tadi barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan sekian banyak kejelekan-kejelekan hamba. Barakallahu fikum. Ayyib. Man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddun haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Kama ja'a fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga barakallahu fikum, di antara bentuk penghapusan terhadap dosa selain hak prerogatif dari Allah, nah, ada juga bentuk penghapusan dosa hamba itu adalah ketika ditegakkan hukum had atas dia. Itu sebagai kafarat dosanya di dunia. Di akhirat selesai pengadilannya. Iya. Misal orang yang nyolong dan mencurinya itu melebihi 1/4 dinar, ya, maka hukum hadnya kan potong tangan, ya, barakallahu fikum. Baik. Nah, ketika potong tangan ini barakallahu fikum diterapkan pada dia itu sebagai kafarat, nanti di akhirat sudah selesai pembahasannya, ya. Nah, seperti juga barakallahu fikum orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, ya, maka dia dirajam itu sebagai kafaratnya, di akhirat kelar sudah urusannya. Ya, atau dia berzina dalam keadaan dia belum muhsan, artinya belum pernah menikah, ya, maka dicambuk juga kelar. Barakallahu fikum. Itu di antara barakallahu fikum keutamaan penerapan hukum had. Jadi penerapan hukum had di dalam Islam itu merupakan bentuk rahmatan lil alamin. Iya, bentuk rahmat untuk yang melakukan pelanggaran, bentuk rahmah juga untuk seluruh alam. Karena barakallahu fikum efek penerapan hukum had dalam Islam itu luar biasa. Nah, yang pertama yang sangat jelas dan nampak barakallahu fikum untuk memberikan efek jera yang efektif. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, memberikan efek jera yang sangat efektif barakallahu fikum. Baik. Ya, kalau hukumannya seperti itu, orang yang nyolong gitu ya, kayak koruptor, nah, itu kan nyolongnya bukan lagi 1/4 dinar itu ya. Potong tangannya, apa enggak kapok tuh? Hah? Ketahuan, del, satu. Ketahu lagi, del, barakallahu fikum, dua. Nah, masih koruptor juga, kebangetan itu orang. Hah? Barakallahu fikum. Kalau sekarang kan paling di penjara pun masya Allah, enak-enak, ya. Kasurnya empuk, barakallahu fikum, pelayanannya kayak di hotel, misal. Benar enggak? Kayak di hotel enggak? Untuk para koruptor kelas-kelas berat itu. Hah? Ya malah tambah seneng loh dia. Barakallahu fikum, masih ada aset-aset yang belum ketahuan dia simpen buat modalan. Nah, nanti bisa mencalonkan lagi jadi pejabat negara. Ya korupsi lagi. Barakallahu fikum. Ya namanya manusia seperti itu. Makanya di dalam ayat barakallahu fikum, "Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihah." Ahli neraka itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan lagi aku hidup di dunia. Insyaallah aku jadi orang yang soleh. Insyaallah ya Allah, kalau aku dikasih second chance, apa namanya? Kesempatan kedua, saya akan jadi orang yang baik." Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekedar bersilat lidah saja. Manusia itu Allah paham karakternya, ya. Nah, kalau dikasih lagi, barakallahu fikum, sama saja, balik lagi. Barakallahu fikum. Nah, kalau tidak diberikan apa? Hukuman yang memang membuat dia benar-benar jera. Paham ya? Baik, barakallahu. Itu secara barakallahu fikum, aspek secara barakallahu fikum kemaslahatan untuk umum semua manusia. Nah, iya, yang lain jadi takut barakallahu fikum. Nah, bukan sekedar masuk penjara, tangan dipotong barakallahu fikum. Nanti kalau masih kaki juga kena barakallahu fikum. Aib. Nah, apalagi yang namanya perzinaan, barakallahu fikum, juga sama. Iya, ngeri kan? Barakallahu fikum. Nah, itu bagi yang lain. sehingga angka kriminal barakallahu fikum tayyib baik urusan pidana ataupun perdata akan berkurang dengan sangat barakallahu fikum iya tinggi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemaslahatan bagi yang melakukan kejahatan itu sendiri. Apa? Urusannya selesai di dunia, di akhirat sudah. Iya. Kalau dia tidak mengulangi lagi tentunya dosanya. Nah, selesai. Di akhirat sudah. Enggak ada lagi urusan masalah nyolong, enggak ada urusan masalah zina. Kafaratnya sudah dia dapatkan di dunia. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi beberapa kasus barakallahu fikum orang-orang yang langsung lapor kepada Nabi, saya berzina. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia ingin hukumannya itu di dunia saja, di akhirat sudah tidak ada. Barakallahu fikum. Iya. Tepat ada berapa kasus? Satu kali atau dua kali. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bishawab. Kama jaa fil khabar an Rasulillah, sebagaimana datang dari berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kasusnya di sini disebutkan barakallahu fikum. Ayat dari sahabat Ubadah bin Shamit barakallahu fikum, dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang ikut dalam peristiwa Badar barakallahu fikum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu asabatun min ashabihi. Kata Ubadah, Rasulullah pernah bersabda dalam keadaan di sekitar beliau ada sahabat-sahabatnya. Rasul mengatakan, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'ah wala tusyriku atau wala tasraku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Rasul mengatakan, hendaknya kalian bersumpah setia kepadaku untuk tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak-anak kalian, dan tidak mendatangkan berita dusta yang kalian buat-buat untuk menuduh kaum muslimin yang lain dengan tuduhan perzinahan. Ya, baina aydikum wa arjulikum. Artinya qadzab. Ya, tidak boleh melakukan qadzab, menuduh seorang berzina tanpa bukti yang kuat. Nah, wala ta'su fi ma'rufin, jangan kalian bermaksiat dalam hal-hal kebaikan. Faman wafa minkum fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang menunaikan janji setia ini, maka ganjaran pahalanya Allah yang akan menanggungnya. Waman asaba min dzalika syai'an. Ini syahidnya. Namun barang siapa yang jatuh dalam pelanggaran sumpah setia tadi, ada yang nyolong, maaf, ada yang zina, padahal sudah sumpah setia kepada Rasul, tapi ternyata barakallahu fikum dia terjatuh dalam pelanggaran sumpah setia tadi, fa'uqiba fid dunia, kata Rasul, kemudian dia dihukum di dunia oleh pengadilan, ya, atas kesalahan tadi, fahuwa kafaratun lahu, maka itu merupakan bentuk penghapus dosa untuk di dirinya. Barakallahu. Nah, waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah. Keadaan yang kedua, bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa besar tadi. Barang siapa yang terjatuh dari pelanggaran sumpah setia tadi sedikit, kemudian Allah tutupi kasusnya. Jadi cuman dia saja dan Allah yang tahu. Nah, kalau dia pernah nyolong, kalau dia pernah berzina, ya, cuman dia dan Allah saja. Barakallahu fikum. Baik, yang tahu. Atau kalau dia pernah membunuh, barakallahu fikum. Cuman dia saja yang tahu. Dan kasusnya tidak sampai terungkap kepada pihak yang berwenang. Nah, fahuwa ilallah, maka urusan orang tersebut di tangan Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkan dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menghukumnya. Artinya tahsal masyiah. Iya, barakallahu fikum. Seandainya dia tidak bertobat atas dosa tadi. Nah, selain dosa syirik ini ya. Selain dosa syirik, barakallahu fikum, dia melakukan dosa-dosa besar tadi, dia zina, dia maling, ya, barakallahu fikum, kemudian dia membunuh, barakallahu fikum. Tayyib, enggak ada yang tahu. Dan dia tidak bertobat dari dosa-dosa ini, maka apa? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah akan menghukum dia atas dosa tadi, atau Allah akan memaafkannya. Masih ada keadaan yang ketiga yang tidak disebutkan dalam hadis. Apa itu? Dia bertaubat. Ya, belum ketahuan banyak orang, dia langsung taubat. Barakallahu fikum, taubatan nasuha. Tapi dia berazam tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tadi. Maka insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, itu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Barakallahu fikum, hadis nomor 3679. Dan Imam Muslim hadis nomor 1709. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan sedikit pernyataan beliau. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin minadh-dhunub allati ustujiba biha al-uqubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafarahu wa man laqiyahu min kafirin 'adzabahu wa lam yughfar lahu. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia terus-menerus di atas dosanya, dia tidak bertobat dari dosa yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman, maka urusan dia dikembalikan kepada Allah. Artinya tetap kita tidak bisa memastikan. Iya. Kalau Allah berkehendak, mungkin bagi dia untuk diampuni. Kalau Allah berkehendak, mungkin bagi Allah untuk mengazabnya. Adapun orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan kafir, maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab dia dan tidak akan mungkin mendapatkan pengampunan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu barakallahu fikum salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tayyib, terkait dengan menyikapi ya umat Islam, orang Islam yang jatuh dalam perbuatan dosa. Wallahu taala alam bisawab.